surat keputusan takmir Masjid Jami Al Jabar nomor 1/1/2012 nomor tentang pembentukan kepengurusan Ikrimah tahun 2012 takmir Masjid Jami Al Jabar Kelurahan Mampang Perapatan Kecamatan Mampang Perapatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Menimbang satu, bahwa suatu sarana baik yang bersifat umum, sosial atau peribadatan perlu adanya kepengurusan yang terdiri dari orang-orang yang dianggap mampu dalam menjalankan kegiatan organisasi atau kelembagaan tersebut. Dua, untuk beroperasinya sarana tersebut perlu dibentuk kepengurusan yang akan mengelola sarana tersebut yang masa baktinya selama 4 tahun. Mengingat hadis Rasulullah SAW yang artinya bertolong-tolonglah kamu terhadap hal yang baik dan jangan kamu bersekutu dengan hal yang buruk-buruk. Memperhatikan hasil musyawarah pengurus Masjid Jami Al Jabah dalam acara mukar tanggal 24 Desember 2011 di Cisarua Bogor, memutuskan menetapkan pertama kepada nama-nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini dipercayakan sebagai pengurus Ikrimah Masjid Jami Al Jabah periode 2011 sampai dengan 2015. Dua, memberikan kepercayaan dan tanggung jawab penuh kepada pengurus Ikrimah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, hari-hari besar Islam, dan lain-lain secara baik dan benar di bawah koordinasi Seksi Kepemudaan. Tiga, mengadministrasikan semua kegiatan yang terjadi sampai akhir masa baktinya. Keempat, mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan kepada Seksi Kepemudaan. Kedua, satu, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Dua, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Dan tiga, tembusan yang terhormat pembina Yayasan Al Jabah, dua, pengurus Masjid Jami Al Jabah, dan ketiga, arsip. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2012, takmir Masjid Jami Al Jabah, ketua koordinasi atau koordinator kepemudaan Haji Syarifuddin, Haji Rahmat, Sekretaris Takmir Bambang Sarwanto, dan mengetahui saya selaku ketuanya, Bapak Masjid Jami Al Jabah, Salmanap.